ngendikane Rasulullah, orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu ratan, kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyon sewu 500 rupiah. Mbok wong melarat lae ora ngalah dibaleni, ora baleni-baleni. Mbok umpama wong melarat lae ora bakal dibaleni. Kamu atas nama waroi itu ndak berani ngambil. Apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupo kok kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piwe Islam yo ngaramno tadi ulmal, kalau balen mal Islam yo ngaramno sesuatu ndak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok ceblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu yakin itu ndak sedekah saya makan. Terus semenjak itu Sayyidina Ali nak ono kurma ceblok sitok ya dimakan. Jadi ngilangi takabur, ngilangi nopo? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kuluhada. Mesti selevel jenengan buatan purun makan seperti ini. Terus, inna minal waro ijahlan. Sebagian waro iku marahin apa? Dudu. Karena kalau kamu terlalu waroin, terjadi idho atul mal. Ada harta yang apa? Sio-sio. Makanya ulama mengatakan, lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan. Kalau enggak ya enggak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wonge komplain itu kan medit pecirit. Tenan itu. Nah itu ada aturannya. Nggih. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nantuk ya niati untuk rezeki ono wis pokoke. Kowe aja komplain, kena komplain berarti hakikate ke niat bayar wong nuntut ya. Lah nasibe mlebu swarga koyo ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ono gambaran akhirat kecuali koyo gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS teman-teman. Kuwi ora pati biasa pangeran diatet wong tok sithik, bayare sithik entuk akeh biasa njen pangeran apian. Bayare sithik entuk akeh biasa wong pangeran apian. Iku mau ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggaweane ibadah, mlebu swarga. Kuwi dene po. Ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat mboten nate maksiat. Ya maksiat taat niku 80 tahun, wong umure 80 napa. Ya berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini tidak fair Gusti, katane swarga selawase lawas. Lho nek swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadah 80 tahun kok swarga selawase. Mboten Gusti, nek ono krana fadhil jenengan, gak sekali kuat, gak kecewa, bener kok. Nah, logika yang terlalu fekih itu ya repot. Nak aku yang bus warga krono ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swarga mau. Lah kok sing maksiat yo penak, maksiate 80 tahun. Nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole Allah, mergo sing abadi iku fadhole. Mane wong iku kon keyakinan nek bus warga iku fadhole Allah, nak amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80. Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Ora maksiat piye mripaten sering delok haram. Cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek, ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid juga kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah, cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi? Ora jelas apa sing pirsa iki istiqomah apa kuwatir ketekel wong liya. Ora jelas istiqomah tenan jajal nek ngelengser dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus. Bareng ora dadi imam wis ora sudi ning masjid gak ngregani wong tuwa. Ketok asline iku. Lah manusa iku umpama apik wae rawan napa? Masalah. Lah nek mlebu swarga yo fadhole. Lah padha kowe kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki merga murah cukup. Kaya kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah mboten cukup. Mulane riyen bapak kula niku nak mbek kanca kula niku hormat. Wes selaku meseli anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% kok kanca. Kula nu de kanca ra dinakal. Wong ngerti weseli bapak ini misalnya tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak bulan, per bulan diweseli. tiap limang dino aku sentek sen. Padahal sak wulan aku telung puluh dino. Kode aku Gus rezekiku misteri ini aku selawi dino. Sing limang dino rasional cek duit wesel. Sing selawi dino ya kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Podo kaya uang sing gajine UMR itu kan limang dino sentek lo kok tetep urip. Sesasi. Oh iku men kaya sulastasi. Jenengan contoh utang, lho utang yo rezeki, masa utang enggak ono sing utangi yo bingung. Lah yo mlane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antaro tim. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol yo ikhlas, engger gak nemen-nemen terus mung arek setengah liter terus nyerempet sithik terus ora apa-apa ngono ae. Wis sadate ngono. Ngadang si dagangan ya santri hasilnya juga itikaf masuk perkara ngono ae kok. Paham ya. Ya ora nak ijir teman-teman ra repot. Masa pengumbal ya mesti ora pas. Wis. Ana ana anekdot. Wis wae repot repot. Wae eling-eling gitu terus bodho niku ya haram, tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas. Nggih wis dadi napa? Muamalah. Mereka ngepasno iku ya angel tenan. Mane Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet. Bareng Nabi gak nyaur nganti 2 tahun, 3 tahun disaur sapi. Uang darani riba ra mungkin go Nabi ngaramno riba. Tapi Nabi misalnya nyaur pedet ya saiki. Umpama dirumat ya dadi sapi. Dadi disaur sapi. Nabi ya aneh. Lan jare kiye-kiye alim, kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kue anti riba ya medit. Wong utangi pedet terus 2 tahun kok sahur pedet lho. Cara dirumat sing duwe ra wis dadi sapi. Piye ge? Mulane ngaji mek wong alim ben ro. Balik malah ya. Mustafa gremeng, wis ora ngarep no riba lho. Dadine medit karo no riba nemen-nemen itu kan dari wong tuwa ora ngandel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet itu ya cilik kan ya. Barang 2 tahun lagi tak sahur. Iku ben Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham mesti. Mulane bejo kan yen Nabi ra menangi Mustofa rotis. Paham ya? Sahabat sing rada kaya Mustofa Mustofa Nabi ngutangi pedet kok sahur sapi. Dewi Nabi khairukum ahsanukum qodoan. Api-api wong nak nyaur di luwe. Ayo sing anti-anti riba ya ora. Ya wis ngono. Ya yes, sekolah, tapi kalau darani ngono iku halal ya ora oleh. Ya yes, pokoknya akhirnya fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang geriba aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora mikir. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau kepentingan critakno hadis sahih ngene iku ono. Mergo sing ngaramno riba ya medit tenan. Wong sapi cara dirumat sing duwe ya mundak tenan kok mau disoro popet. Lah tapi misalnya nuntut sapi yo keliru tenan wong disaur. Wong pedet kok njuk nyaur. Lah sing tengah-tengah yo ora usah nuntut terus saur sapi ngono ae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono ae. Sajane yo ora rezeki cara di rumah to dadi sapi asal gak mati lho yo pokoke. Mulane Kanjeng Nabi nabine wong akeh kudu ro. Aja aman munamuli haram riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qodoan. Api-api wong nak nyaur di luwe. Tapi ojo dadi akad. Yus ngono. Ya iku mulane api-api wong yus dikei gampang. Yus woy urip yus ngoten iki. Misale kaya diutang zaman mondok, kula niku jek eling, kula zaman mondok niku mangan sak wulan 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya kaya sudah di alumni nyaur, besar 130, utang setahun, kena apa duit 130? Ya mestinya kan iso dikrus dong. Misalnya saya kos itu sakwulane 300.000 ya 300.000 ping 10 telung juta. Lha iku ora riba, mergo cek rasional dalam takwim. Kalau balik rasional dalam takwim. Lah riba sak dhuwure takwim, nggih riba sak dhuwure. Kalau balik malih. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, iku diutang ibu kos sakwulan iku makan itu 200 100.000 lah, nyelit tak bulan atau 100.000. Karena gue raiso nyaur, nganti jadi alumni, jadi pejabat, gue jadi kiai, terus kepengen nyaur. Ketika saya iki sakulane iku wis makan iku pira sakulane sak iki? Misale 600.000. Iku mbok sahur per bulane 600.000 apa tetep mbok hitung 100.000? Nah 100.000 berarti nyaur mok 600.000 mangan setahun. Iku medhit anti riba. Medhit anti riba kuwi, medhit anti riba. Yo terus. Terus kira-kira saiki 600.000 yo 600.000 ping setahun. Itu tidak riba, jenenge ahsan hukum kodo. Lo nanti dibuang tak, ngotong tetap riba, terus piye-piye nilainya gak sama. Mari ini kaya ini tak omongin ini, gak cilikku itu aku tahu diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil itu 500 rupiah, caranya nyaur piye. Lo nanti asal 500 rupiah aku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpamono ya ana nilaine, berarti kaya dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ana nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dienggo. Meneng dhek. Lho kaya iso dienggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kaya piro 1000 wis. Meneng dhek. Lah ya mulane adinu aklun waladina liman la aklan. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah, mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ana, enggak ada nilai nilainya, karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Lamelane saiki ana ulama dihitung, kabeh kon nakwe emas, semua transaksi kon nakwe emas. Engko nak muda-muda iki ditakwe emas. Ben ono rasionale agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3000 rupiah. Saiki sak murah-murah iki dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3000 rupiah, riyen tumbase 3000 rupiah. Saat ini 100 juta. Misalnya terus, aku mau riba ya, tak sahur, tolong. Gendeng bareng, aku mau kena ujud-ujud, itu gendeng bareng. Karena ujud itu oleh fatwa, sebenarnya khusus-khusus ode, tidak usah fatwa. Tak lawan nanti ketemu pangeran. Lu aku nak salaman tetap cucup, tapi orang soleh atau maksiat, tapi nak fatwa tak lawan. Lu kadang tempat, lu jenang tak tiba-tiba, kalau tempat, lu nak ilmunya pinter kulah. Soal-soal jenengan, urusannya jenengan, nak ilmunya pinter kulah. Lu ngajinnya lu akeh. Sinaunya lu akeh. Jadi beto, ya ada riba tapi ojo medit, paham ya? Ya ada riba tapi ojo medit. Mereka nabi nanti dawa khair hukum, ahsan hukum. Mulanya masyur itu, termasuk wong sing ahli jannah itu. Wonten tiyang, duwe buro, walhasil opai rianu satu sapi. Ini cerita tentang hadis sahih. Bareng buru iku minggat 10 tahun balik. Nanti opahku satu sapi. Ambek malike mau, bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih dong musuh. Tak warai matematika musuh, aku ngaji jam 9 sampai jam 12 ya berapa jam. Aku cek deda memang. 9 nanti 12 dari ngaji batang jam. Berkara gitu ke 9, 10, 11, 12. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati, ini orang soal. Tapi orang lebok percaya, nah gitu. Mergo mundake barang ini lho Mas Rungokno. Misale kaya sapi 5. Ya Mas ya. Sapi 5 terus di anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20 mun. Ya. 20. 40. Bar 40 langsung. 80. Mundake mesti kuadrat terus. Gak mungkin kok mundak sithik-sithik. Perkara ini nganggo dobelane mau. Walhasil itu sudah diwakil. Jadi akhirnya pas buruh itu ya, itu dikai anak putune itu kan gue kabeh. Itu udah ada untuk ridhani pengiran. Itu cerita hadis. Alamat syafaat nganggu amal soleh dicontoknya itu. Gusti kalau nanti gak ada buruh, mesti ini upaya sapi sitok berhubung dia ngilang bareng balik. Tak kai sapi, sak putune, sak. Mergo cara gue jadi yang fakir, ya bingung tenang. Bingung ngeten, misalnya kita jadi wong takwa, lagi coba yang nora wong takwa. Misalnya kita jadi wong soleh, waras. Nara bingung, tutok. Aku diutang sapi Mustafa, sapi tenan diutang tenan sapi. Mustafa minggat 10 tahun, Salir di Lebanon, bodoh Syria. Bodoh Kalimantan. Teko Mustafa melarat wis. Ndi kok sapi kula. Piye wae sapi iki faktane dhe anak. Berarti anake sapi iki anake sapine Mustafa apa sapiku? Ayo saya kita pede. Enggak jawab ben latihan ngaji fikih. Mustafa. Yo keliru ne. Upaya Mustafa sapi sitok ora mesti sapiku. Terserah aku sapi sing di. Jadi ya, sing mana anggap sapiku sing ora mana sapine Mustafa kan. Yo ora warai iki lho ora iki. Pokoke mesti sapine Mustafa. Mustafa di sapi sitok ora ono aine, ora ono kahanane. Pokoke sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan ora mesti wae Mustafa. Pokoknya duwe sapi sitok. Pokoknya asal rong mati ya. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene, Mustafa pas minggat, pas sampe teng Kalimantan iku. Dene smileh, Gus iki sapi sing opahku. Paham nggih? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki anak mesti sapine. Tapi padha kon nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sapi sing rumat aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak aja jimet-jimetan alim-aliman lho. Kok misalnya 20? Lah aku 10, Mas. Lah kok saged? Sing rumat aku kayak minggat. Iya ta? Berarti misalnya dadi 20, Mustafa untuk 11, aku untuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Kelare kok gempar atuh Mustafa. Enggak mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Moga ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan wae lah mos. Tapi ora 10-10 ora iso to. Ora 10-10 nek takok. Lah sing kula pundi? Sing induke. Jadi wis bulat. Ning muamalah ku kabeh wis bulat. Mane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qodoan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh munda. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya ribet. Wong ana kemungkinan mati, piye ana kemungkinan? Lho nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan di anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Ki milih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30. Lah nek misale tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ana kemungkinan tengah-tengah nak mati ya ora di anak tenan. Nah di anak putu ya ora mati tenan. Wong ana tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mok loro tok iku. Nak ora kasil di anak putu mati. Lah ain sing WM iku ndi? Jadi orang fakih nak ikut dua anak, piye-piye ku sapi ni Mustafa sing dua anak. Tapi kedaran ni Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau dua sapi si tok labi ini ora kok kahanan sapi ku. Berarti kan iso wae aku sing dua ku tak koni sing dua anak wae ku. Jatuh Mustafa yo no sapi si tok. Lah sing di embok nak warane tak kayak si tok, mbok sing di. Yo mungkin ngono fakih ngono ku yo nopo. Nanti disebut fakih ku ora jelas. Jadi fakih sing mboten nas ku ora jelas. Ya mulane cocok geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf kena aku ben urip barokah donya akhirat nak bisnis iku kes. Aja geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo mboten kes. Ya awal mula ruwet iku mboten apa? Kes. Ruwet wis bisnis nasi akhir ruwet.